Sedang ku turut, sedang ku sayang, lalu ia diambil orang. Oh, tidak ku sangka, tidak ku duga, akhirnya begini jadinya. Bercinta sakit, tidak ku mulai dari